Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi israhli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baiklah para pendengar yang setia di Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan ayat 184 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kadzabuka faqad kudzdziba rusulun min qablika. Ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabil munir. Artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula oleh mereka. Mereka yang membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Ketika Allah berfirman seperti ini adalah satu hal Allah memberikan hiburan untuk menenteramkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah bentuk dari kasih sayang Allah. Allah selalu menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Ketika Allah berfirman, fa in kadzabuka, apa jika mereka mendustakan kamu, maka jangan heran perkataan ini. Karena apa? Karena rasul-rasul sebelum Rasulullah juga pernah didustakan, bahkan lebih daripada itu. Padahal mereka sudah diberikan al-bayyinat. Al-bayyinat di sini adalah penjelasan-penjelasan. Menurut nafsir yang lain mengatakan al-bayyinat di sini adalah mukjizat-mukjizat. Jadi janganlah kita kecewa. Begitu juga kita para da'i, siapa saja yang mengembangkan misi Islam, jangan kecewa kalau ucapan mereka itu tidak sama seperti yang kita ajak. Karena apa? Karena sebelum-sebelum Rasulullah juga pernah terjadi hal-hal yang seperti ini. Maka itulah sebuah hiburan supaya Rasulullah itu tidak terus bersedih terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Yang penting bagaimana Rasulullah itu terus menjalankan misinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan ja'u bil bayyinat, artinya mereka membawa mukjizat yang nyata. Mukjizat yang diberikan Rasulullah ini adalah Al-Qur'an Nul Karim, dan Al-Qur'an itu adalah sebagai mukjizat. Tidak seperti kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur yang semuanya itu kitab samawi, itu terpisah mukjizatnya dari nabi-nabi tersebut. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk menguatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Al-Qur'an diwahyukan Allah melalui Jibrilnya, untuk menguatkan itu semua bahwasanya inilah Al-Qur'an sebagai kitab suci Al-Qur'an, bahkan sebagai mukjizat untuk kaum muslimin dan muslimat dan seluruh alam jagat raya ini. Dan di sini ketika kita mendengarkan Az-Zubur, Az-Zubur ini adalah artinya kitab, maksudnya Al-Qur'an itu yang memberikan pengertian atas kekuatan penulisan kitab suci tersebut sehingga tidak bisa dihapus. Jadi Zubur di sini juga bermakna nasihat, yaitu untuk mencegah orang-orang yang dinasihati agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Itulah. Jadi jangan kita mendengarkan Az-Zubur sini artinya Az-Zabur, lain sekali. Jadi Zubur di sini adalah kitab suci Al-Qur'an yang tidak bisa dihapus oleh manusia sama sekali. Ini adalah penulisannya langsung atas dasar perintah Allah. Jadi Allah lah yang menjaga itu semuanya. Dan wal kitabil munir, itu kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna. Jadi tidak sekedar Allah memberikan nasihat dan memberikan peringatan agar kita tidak terjatuh di dalamnya, tapi Al-Quran itu adalah sebagai penjelasan yang sempurna. Dalam arti kata semuanya ada kita dapatkan di situ. Tinggal kita bagaimana kita menemukan di situ. Disitulah proses keimanan kita. Disitulah Allah memberikan proses terhadap kita pemberian kekebalan di pada diri kita. Artinya bagaimana Allah menanamkan pendidikan keimanan dalam jiwa kita sehingga kita kebal dalam segala maksiat, dalam segala godaan. Dia, kita tidak terpengaruh di dalamnya. Begitulah Allah ingin memberikan semuanya itu supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Mungkin bisa ditambah lagi penjelasan-penjelasan ini kepada Ustadz Perdana atau Ustaz Ardian, silakan bersilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik sekali kajian kita pada hari ini. Kalau pada kajian terdahulu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana karakter orang-orang Yahudi yang selalu melakukan tipu daya, baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, bahkan yang lebih hebat daripada itu, ketika mereka melakukan tindakan kekejaman yang amat sangat dan keberanian mereka membunuh para rasul. Ini karakter dasar mereka. Akan tetapi di dalam ayat 184 ini, sebenarnya di samping Allah menjelaskan tentang sifat keingkaran orang Yahudi, Allah sekaligus ingin mententramkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala bentuk sikap dan perilaku penentangan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Atau dengan kata lain, Allah ingin mengatakan, jangan bersedih wahai Muhammad, karena bukan kali ini saja mereka melakukan tindakan seperti itu, akan tetapi sebelumnya juga mereka pernah melakukan tindakan yang sama terhadap para rasul dan para nabi-nabi terdahulu. Jadi itu suatu hal yang lumrah. Nah, keterangan ini sebenarnya bermaksud untuk menanamkan pendidikan keimanan ke dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq bahwa berdasarkan keterangan Sya'rawi, beliau mencontohkan seperti suntikan bakteri ke dalam tubuh dengan tujuan untuk merangsang tubuh agar kebal dari bakteri-bakteri itu, sehingga akhirnya ketika ada suatu penyakit yang mengandung bakteri itu, tubuh akan dapat menahan agar tidak terkena penyakit dari bakteri-bakteri tersebut. Nah, pendidikan keimanan ini, keterangan Allah tentang realita kondisi orang-orang Yahudi yang selalu ingkar, yang ini mereka lakukan juga terhadap para nabi terdahulu, itu juga mereka lakukan kepada Rasulullah, dan agar Rasulullah jangan merasa sedih dengan perbuatan mereka. Akan tetapi ada beberapa hal ya juga yang bisa kita ambil dari kandungan makna ini adalah bahwa Allah ingin menjelaskan sebagai seorang mubaligh, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pendai, hendaklah memiliki karakter yang kuat atau sifat-sifat positif yang kuat mengakar dalam jiwanya. Salah satunya adalah sabar. Rasul diperintahkan untuk sabar dengan berbagai sikap dan tingkah laku orang-orang kafir ini. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam berbagai tindakan beliau tidak pernah melakukan pemukulan atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang bersikap tidak baik kepada dirinya. Pernah dalam satu kesempatan Rasulullah bersama sahabat di masjid, beliau sedang pakai syal di lehernya. Tiba-tiba ditarik dengan sangat keras sehingga merah. Wah, sangat sakit sekali. Akan tetapi Rasulullah melarang sahabat yang saat itu sudah siap untuk memukul orang yang menarik selendang tersebut. Kata Rasulullah, biarkan saja. Ya. Bahkan ketika kejadian di Taif, ketika Rasulullah dilempar dengan batu, dengan kotoran, beliau malah tidak melakukan tindakan membalas, akan tetapi malah melantunkan satu doa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui. Ya. Kemudian lagi bahwa seorang pendai itu juga dituntut untuk berpikir positif. Ya, ini yang paling utama. Artinya tetap ada harapan agar orang yang dijadikan objek dakwah itu untuk selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya beberapa kali diberikan nasihat untuk berbuat baik, tapi ternyata objek dakwah itu masih juga melakukan tindakan negatif, akhirnya dia mengambil kesimpulan orang ini tidak mampu dirubah. Tidak, Rasulullah tidak pernah menampilkan sikap seperti ini. Bahkan ketika orang-orang munafik yang sudah secara sangat kasar menyakiti hati Rasulullah, beliau malah mengucapkan doa, walakinni uridallaha ayyukhrija min sulbihim zurriyatan ya'budunallaha wa la yusyriku bi syai'a. Akan tetapi kata Rasulullah, biarkan sajalah, mungkin mereka sudah tidak dapat dirubah, akan tetapi aku tetap memohon kepada Allah agar anak keturunan mereka nanti menjadi seorang muslim yang sejati, yang tetap menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan suatu apapun. Jadi ini merupakan satu pelajaran penting kepada para ustaz kita, kepada para ulama, kepada para pendai, bahkan juga kepada diri kita sendiri, untuk lebih sabar di dalam menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan kepada orang lain. Ya, mungkin saya juga ingin menambahkan Fadlul tentang fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qabli. Kita mengetahui bagaimana orang-orang Yahudi di dalam sebuah kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menutupi tentang ayat rajam yang padahal itu terdapat di dalam kitab Taurat. Dan begitu juga mereka selalu berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap isi-isi Taurat, karena mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membaca Taurat. Tapi syukurnya di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beriman kepada ajaran beliau ada Abdullah bin Salam, yang salah seorang tokoh dan pemuka daripada orang-orang Yahudi, yang dia banyak mengetahui tentang kitab Taurat, sehingga ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui borok daripada orang-orang Yahudi yang salah satu sifat mereka itu adalah suka berdusta, suka mengingkari janji. Nah, ini juga terbukti ketika terjadinya perang Khandaq, di mana sebelum perang Khandaq itu sudah ada perjanjian atau yang selalu disebut dengan Piagam Madinah, bahwa antara umat Islam dan atau kaum muslimin dengan kaum Yahudi itu adalah saling melindungi. Ya, apabila orang Islam diserang oleh kekuatan dari luar kota Madinah, maka orang Yahudi menolong umat Islam, kaum muslimin. Dan begitu juga sebaliknya, apabila orang Yahudi diserang dari kekuatan dari luar, maka orang kaum muslim wajib menolong mereka atau membantu mereka. Tetapi dalam perang Khandaq ternyata tidak, terkuatlah ya sikap mereka yang sebenarnya, di mana mereka itu menolong kafir Quraisy dalam dan bersekutu dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di kota Madinah ketika itu. Jadi pendustaan-pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap rasul-rasul sebelumnya itu sudah sangat jelas dipaparkan, baik itu di dalam sejarah, di dalam hadis, dan juga lebih tegas lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga sebenarnya tidak adalah satu keraguan pun seharusnya di dalam diri seorang muslim untuk menolak setiap kebijakan dan setiap janji, ya, ataupun katakanlah semacam angan-angan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi terhadap umat Islam itu. Karena apapun ceritanya, perdamaian di Palestina itu tidak akan pernah tercipta. Karena apa? Karena sikap orang Yahudi yang pendusta itu tadi. Bukan hanya kita yang mereka dustai, bahkan Rasul pun mereka dustai, dan bukan hanya para Rasul yang mereka dustai, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pun mereka hina dengan mengatakan nahnu aghnia wal Allahu fakir wa nahnu aghnia. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih atas tambahan-tambahan sudah diberikan tadi, penjelasan dari Ustadz Ardiansyah ataupun Ustadz Perdana itu sangat bagus dalam menambah pemahaman pengkajian kita, pengajian pada hari ini. Allah selalu berfirman untuk kepentingan kaum muslimin dan muslimat, artinya untuk kepentingan orang-orang yang beriman. Itu yang perlu kita dasari dalam firman Allah yang selanjutnya ini. Jadi ketika Allah mengatakan fa in kadzabuka, ini kan harfu syarat. Maka jawab syaratnya faqad kudziba rusulun min qablika. Jadi kita juga jangan kita merasa bersedih. Kenapa? Karena dalam misi dakwah itu mesti ada cobaan-cobaannya. Makanya Allah ingin memberikan sama kita itu adalah sebuah kekebalan. Artinya kekebalan ini yang didasari oleh keimanan orang tersebut. Artinya kita jangan gentar dengan isu dan dusta yang digosipkan oleh kaum-kaum munafik atau kaum kafir. Kita harus tetap menjalankan misi ini sebagaimana Allah dan Rasulnya, atau Allah dan Rasul-Rasul yang sebelumnya itu tetap menjalankan perintah Allah, agar terjadilah perdamaian, ketenangan di muka bumi ini. Tapi begitulah, begitu banyak Rasul menjelaskan, begitu banyak sudah upaya Rasul-Rasul yang sebelumnya, begitu juga lah cobaan dan rintangan yang dihadapi kaum muslimin. Jadi pada dasarnya, kalau kita melihat Yahudi ataupun Israel ini tidak bisa dijadikan kawan. Jadi kalau adalah di Indonesia ini Yahudi ini mau dijadikan tim, artinya untuk dijadikan network dia untuk berbisnis, itu suatu hal yang ironis sekali. Dalam arti kata apa? Allah sudah banyak menceritakan ini. Artinya seperti yang diterangkan oleh Ustaz Perdana dengan Ustaz Ardiansah itu, Rasulullah aja dibohonginya, ditipunya. Rasul-rasul sebelumnya itu bukan ditipu saja, bahkan ada yang dibunuhnya. Allah juga dihinanya sama sekali, bahwasanya Allah itu tidak ada apa-apanya. Bagaimana mereka mengatakan seperti itu kan karena kedustaan mereka, tidak mau, padahal sebetulnya mereka itu mengerti. Tapi kalaulah kita mau membalikkan ke belakang, bahwasanya kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengetahui sampai di mana kekurangan kita, kelemahan kita. Disitulah Allah mengutus Rasulnya supaya kebutuhan kita di dalam bumi itu sempurna, sehingga kita menjadi manusia yang beriman, sehingga kita kebal terhadap isu-isu ataupun dusta-dusta yang disebarluaskan oleh kaum-kaum Yahudi pada masa dulu hingga sampai saat ini. Jadi disitulah pentingnya kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini terus meningkatkan keimanan kita melalui permasalahan-permasalahan yang selalu, yang harus kita ingat dengan iman kita itu oleh setiap muslim, bahwa keingkaran dan kedustaan mereka hanyalah bersifat temporer, sementara, tidak berjalan lama itu, sudah janji Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka akan sampai juga kepada akhir kehidupan, yaitu mati, dan kembalinya kepada Allah juga. Gak kemana-mana itu kembalinya. Maka oleh sebab itulah Allah berfirman dengan ayat ini, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat wadh-dhubri wal kitabul munir. Semoga kita menambah kekuatan keimanan kita dengan firman Allah tersebut. Mudah-mudahan dengan pengajian ini dapat menambah kekebalan dalam diri kita untuk menerpa ataupun segala isu yang kita hadapi, segala dusta yang kita hadapi. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan keimanan kita dengan melalui pengajian-pengajian tersebut. Mohon untuk itu kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustadz Perdana dengan Ustadz Ardiansah, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena itu semuanya datangnya dari kami, dan kelebihan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.